بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين والمسلمات، جمعه subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Jihad, bab yang ke-29. Yang berbunyi bab Ghazwatit Ta'if. Bab Ghazwat Ta'if, bab peperangan Ta'if. Ya, peperangan Ta'if. Ta'if adalah nama tempat berdekatan dengan kota Mekah, berada di pegunungan subur, banyak sekali benteng-bentengnya di masa itu. Dan Nabi SAW dalam bab ini melakukan peperangan terhadap penduduk Taif, yang akan kita baca hadis yang menceritakan tentang peperangan ini. Hadis yang pertama, atau hadis satu-satunya di bawah bab ini, hadis nomor 4557. الإمام مسلم رحمه الله تعالى mengatakan حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان قال زهير حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس الشاعر الأعمى، عن أبي العباس الشاعر الأعمى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إنا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه نرجع ولم نفتتح، نرجع ولم نفتتح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أغدوا على القتال، فغدوا عليه فأصابهم جراح. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا. قال فأعجبهم ذلك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis satu-satunya yang bercerita tentang perang Taif di dalam kitab Sahih Muslim ini, atau dalam bab ini. Dua hadisnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya. dia Abdullah dengan ayahnya Amr bin Al-As, sahabat Nabi yang hampir sama nama dan tulisan nama ayah beliau ini dengan Abdullah bin Umar dalam tulisan Arabnya. Abdullah, kedua namanya sama, yang ini Abdullah, yang satu lagi juga Abdullah, dan nama ayahnya yang satu Amr, yang satu Umar, ya, dalam tulisan Arab hampir sama. Kalau bahasa kita memang berbeda, ya, dalam bahasa Arab Ain, Mim, Ra. Hanya saja kalau yang Amr itu ada waw setelah Ra, kalau yang Umar tidak ada waw setelah Ra. Umar, ya, tanpa waw. Ini yang membedakan kalau kita sedang membaca kitab Gundul, membedakan antara Abdullah dengan Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar. Ya. Bila mana ada ra setelah waw, ada waw setelah ra dalam kata-kata Amr, maka dia Amr bukan Umar. Kalau tidak ada waw, maka dia Umar. Ya. Ini kedua-duanya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Sementara hadis yang sekarang ini terjadi perbedaan yang cukup sengit di antara para ulama hadis. Apakah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar atau Ibnu Amr? Ya. Dalam Sahih Muslim ini Ibnu Amr, tapi dalam riwayat yang lain Ibnu Umar yang meriwayatkan tentang peperangan Taif ini. Terlepas dari siapa mereka ini, yang jelas hadis ini jelas, nyata dari Nabi menceritakan tentang perang Taif. Ya. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bercerita, hasara Rasulullah SAW ahlat Taif. Hasara, mengepung. Ya. Nabi SAW mengepung penduduk Taif. Ya. Nabi SAW mengepung penduduk Taif untuk dikuasai, untuk diperangi. Falam yanal minhum syai'an. Hanya saja pengepungan itu tidak menghasilkan apa-apa. Saking kokohnya benteng-benteng orang atau penduduk Taif. Jadi tidak ada hasil dari pengepungan tersebut. Bisa dimatikan atau dipindahkan. Falam yanal minhum syai'an, maka Nabi SAW dalam pengepungan itu tidak mendapatkan hasil, hanya sekedar mengepung dan tidak bisa ditembus atau dilewati benteng-benteng penduduk Taif. Faqal, kata Nabi kepada pasukan, inna qafiluna insyaallah, sesungguhnya kita akan pulang, pergi. Maksudnya meninggalkan Taif dan tidak melanjutkan peperangan atau pengepungan. Ya. Inilah keputusan Nabi setelah dikepung beberapa lama tetapi tidak ada hasil. Lalu Nabi SAW memutuskan untuk kembali. Ya. Untuk berangkat. Ya, qafilun itu diambil dari kata diambil darinya kata-kata kafilah. Itu rombongan yang dalam perjalanan. Ya. Jadi Nabi SAW putuskan untuk menghentikan pengepungan dan melanjutkan perjalanan dan tidak melanjutkan peperangan. Qala ashabuhu, mendengar keputusan Nabi ini para pasukan, para sahabat berkata, narji' walam naftatih. Ya. Kita kembali sementara kita belum berhasil menaklukkan Taif. Mereka protes. Mereka kurang setuju dengan keputusan Nabi dan bertanya, narji', kita kembali, walam naftatihhu, sementara kita belum berhasil menaklukkan Taif. Ya, mereka ingin berperang, ya, ingin berperang, ingin memerangi orang-orang kafir. Ya, apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memutuskan untuk mengepung dan menguasai. Tapi tidak jadi perang, mereka sedikit kecewa dan mengatakan, narji' walam naftatih, kita pulang sementara kita belum berhasil menaklukkannya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam demi memberikan atau memuaskan para sahabatnya dan memberikan apa yang mereka inginkan, meralat keputusannya. Lalu ia mengatakan, ughdu 'alal qital. Ya. Ughdu, berpagi-pagi, maksudnya besok kita akan melanjutkan peperangan. Ya, mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu 'alal qital, lanjutkan peperangan. Ya. Maka pada besok harinya, faghadaw 'alaihi, mereka pun melanjutkan peperangan. Fa'asabahum jirah, ternyata peperangan yang dilanjutkan besok atas permintaan pasukan, dan Nabi SAW mengikuti keinginan mereka, membuat banyak di antara mereka yang terluka. Ya. Asabahum jirah. Ya. Ya. Hasil untuk pengepungan tidak ada, justru mereka yang banyak terluka, karena memang dalam masalah pengepungan ini bentengnya kokoh, di atas benteng banyak pasukan musuh yang menghujani dengan panah, ya, tentu banyak yang terluka. Faqala lahum Rasulullah SAW, dan Nabi SAW karena kasih sayangnya kepada para sahabatnya dan umatnya dan tidak ingin mereka menderita, mengatakan kembali, inna qafiluna ghadan, besok kita kembali. Ya, satu hari mereka berperang dan banyak yang terluka. Peperangan itu pun permintaan dari pasukannya. Dan lusanya ia mengatakan, besok kita akan kembali. Meninggalkan tempat ini. Mendengar keputusan Nabi yang kedua, fa'ajabahum dhalik, mereka semuanya tidak ada yang protes. Ya. Mereka sangat kagum dan sangat menyukai keputusan Nabi yang kedua itu. Setelah mereka banyak yang terluka dan Nabi SAW ternyata memutuskan kembali untuk balik, mereka semuanya setuju dan tidak ada satu pun lagi yang mengatakan perkataan yang sebelumnya. Fadhahika Rasulullah SAW, maka Nabi pun tertawa. Ya, Nabi SAW manusia. Dan salah satu dari indahnya akhlak Nabi adalah dia tertawa bahagia dengan sikap para sahabatnya, dan dia betul-betul menginginkan bagaimana sahabatnya atau bahkan umatnya dalam keadaan aman dan tidak terganggu, tidak tersakiti. Maka melihat mereka semuanya setuju dengan keputusan kedua, walaupun yang kemarin dia tidak, mereka memprotes. Nah, setelah mereka banyak terluka dan Nabi ternyata memutuskan kembali untuk balik, semuanya setuju, melihat sikap mereka ini Nabi tertawa, ya, bahagia, ya, karena ternyata mereka menginginkan juga untuk kembali, untuk pulang. Ya. Inilah cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr tentang penaklukan atau peperangan Taif. Ya. Dan tampak jelas bagaimana tingginya budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW, kasih sayangnya kepada para sahabatnya. Ya. Ia memutuskan keputusan demi para sahabatnya dan bahkan demi umatnya. Banyak Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang dia inginkan demi umatnya, ya, meninggalkan sesuatu yang dia sukai Nah, seperti tadi, bukan berarti Nabi SAW putuskan untuk kembali pada kali pertama itu karena dia tidak mau berperang, tetapi karena mengkhawatirkan sahabatnya. Pengepungan tidak ada hasilnya, lelah, letih, ya, tenaga habis tapi tidak ada hasilnya, para sahabat tentu akan kelelahan. Ini yang dipikirkan oleh Nabi SAW. Kalau begitu kita balik saja lah, balik saja lah. Ternyata mereka justru maunya perang, ya. Dan Nabi SAW tentu sama dengan mereka, karena mereka mau perang itu karena pendidikan Nabi. Nabi yang menanamkan kecintaan kepada syariat Allah, kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disyariatkan oleh Allah itu yang dicintai oleh Allah. Karena syariat ini semuanya dicintai oleh Allah. Allah tidak mensyariatkan sesuatu yang tidak dicintainya. Ya. Walaupun tidak semua yang berlaku, maka syariat jihad, syariat yang dicintai oleh Allah, ya, syariat yang menunjukkan kemaha sempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kasih sayangnya, dalam kemaha bijaksanaannya Subhanahu Wa Taala. Ternyata para sahabatnya tidak menyetujui keputusannya, padahal itu disebabkan oleh kasih sayang Nabi kepada mereka, dan mereka meminta melanjutkan perang. Kata Nabi, iyalah, ayo kita perang. Nah, setelah mereka banyak yang terluka dan banyak yang merasa ya berat karena luka-lukanya, Nabi SAW mengatakan kembali, besok kita balik. Tidak ada yang protes lagi. Melihat sikap itulah Nabi SAW ya merasa bahagia dengan sikap sahabatnya yang awalnya mereka bersemangat, dan kemudian mereka hilang semangat setelah banyak yang terluka. Dan Nabi SAW gembira juga karena tidak terlalu memberatkan sahabatnya, ya, berhasil untuk tidak memberatkan sahabatnya karena mereka semua setuju. Dan pertama kali ketika dia mengikuti keinginan mereka juga karena kasih sayangnya. Nabi SAW tidak balik padahal mereka menginginkan untuk perang, ya, diralat kembali keputusannya karena menginginkan apa yang disenangi oleh para sahabatnya. Nah, ketika dia putuskan kedua kali dan mereka ternyata setuju, dia merasa puas dan merasa bahagia sehingga dia sallallahu alaihi wasallam tertawa. Ini pelajaran yang sangat penting dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jihad itu adalah syariat Allah, juga diperhitungkan bukan hanya sekedar untuk mati. Ya. Ini pelajaran penting juga dari hadis ini. Jihad itu bukan hanya sekedar mengejar kematian, mengejar syahid. Ya, atau sebagian orang hanya sekedar untuk mati saja. Nilainya apakah syahid atau tidak itu dia tidak penting. Penting kalau sudah mati dalam sesuatu yang mereka anggap jihad, mereka anggap bahwasanya mesti langsung masuk surga. Tidak sama sekali. Dan bahkan Nabi SAW bercerita tentang orang yang berjihad jalan Allah kemudian terhalangi dari masuk surga karena hutang. Ya. Syahid ya, kemudian terhalangi untuk masuk surga karena disebabkan oleh hutangnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syahid itu bukan segala-galanya yang orang menganggap bahwasanya mati dalam perang itu mutlak syahid. Ya, mutlak syahid sama sekali tidak. Nabi SAW mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk membunuh. Ya. Untuk menegakkan kalimat Allah untuk menjadikan kalimat Allah tinggi, maka dia yang sebenarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang ingin mati saja. Pokoknya saya mati, dan dia pasti mati. Kalau peperangan para sahabat itu tidak ada kemungkinan dia bisa hidup, kemungkinan dia mati. Ya, orang yang meletakkan semua bahan peledak di badannya itu pasti atau tidak pasti mati? Pasti mati. Ya. Pasti mati. Sementara jihadnya para sahabat tidak ada kepastian untuk mati. Maka dua pilihannya, menang atau mati syahid. Ya. Ada kemungkinan menang, dan seringkali mereka menang, pulang membawa kemenangan. membawa pahala yang besar, membawa keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan pasti mati. Ya. Makanya dalam perang Taif ini pelajaran penting, kalau seandainya tujuan jihad itu adalah mati, maka Nabi SAW akan memutuskan untuk terus mengepung walaupun sahabatnya terluka-luka, dan pokoknya kalian harus mati semua. Nah, ada melihat para sahabatnya sulit untuk mendapatkan hasil dari pengepungan tersebut, dia putuskan, kita balik sajalah. Jadi perang itu, perang dalam jihad dalam Islam itu taktik juga, taktik juga, strategi bagaimana menang. Ya, bagaimana menang, bukan hanya sekedar berada di desingan-desingan peluru, sementara yang berada di bawah desingan peluru ini tidak pandai menggunakan senjata. Ya. Tidak pandai menggunakan senjata. Tidak pernah pula mendengarkan desingan peluru. Datang dari suatu tempat yang aman, kemudian tiba pergi ke tempat yang komplit, terjadi peperangan dengan bendera jihad dalam anggapan mereka. Ya. Nah, tiba di sana, tidak mampu menggunakan apa-apa. Tidak pernah mendengarkan desingan peluru saja, sudah mulai menciut. Ya. Ini bukan semangat jihad yang sebenarnya. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan muliakan Allah. Jadi jihad itu juga strategi, juga taktik. Dan bahkan ada pengelabuan. Kata Nabi SAW, al-harbu khud'ah. Seperti yang telah kita pelajari. Perang itu ada tipu daya. Pengaturan strategi. Ya. Maka Nabi SAW dalam pelajaran yang telah kita baca, ketika dia menetapkan untuk menyerang satu daerah, yang dia umumkan kepada para sahabatnya, dia menyerang daerah yang lain. Ya. Agar tidak bocor rahasianya untuk menyerang daerah itu, maka dia mengatakan, kita akan menyerang daerah ini. Padahal tujuannya daerah sana. Ya. Itu jihad, taktik. Itu perang. Nah, seperti sekarang ini. Kalau tidak ada hasilnya, maka pulang kita. Bentengnya kokoh dan kita sudah lama mengepung. Emangnya harus mati kut, mati konyol di sana? Tidak. Nabi SAW putuskan untuk balik. Tetapi para sahabatnya semangat jihad. Lihat bagaimana semangat itu juga diarahkan oleh agama. Ayolah, kalau kalian memang ingin lanjut, ayo lanjut. Untuk menguji apakah semangat itu. Menunjukkan bahwa semangat itu terkadang tinggi, terkadang turun. Tidak akan mungkin selama-lamanya pada tingkatan yang tinggi. Maka Nabi SAW penuhi keinginan mereka. Ayo, besok kita lanjutkan. Lanjut, ternyata melanjutkan peperangan risikonya besar. Banyak mereka yang terluka. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, kalau begitu kita, ya kalian sudah melanjutkan peperangan dan ternyata kalian hasil, justru yang hasilnya adalah banyak di antara kalian yang luka-luka, besok kita balik. Ya. Diulang kembali keputusan yang pertama. Semuanya setuju. Ya, hasilnya hanya mafsadahnya yang lebih besar. Ini juga kaidah yang diambil dari hadis ini, bahwa daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih. Ini prinsip yang harus ada dalam kehidupan kita. Menolak mudarat lebih harus diutamakan dari harapan untuk mendapatkan maslahat. Mendapatkan maslahat itu masih kemungkinan. Ya. Sementara mudaratnya pasti. Mana yang kita harus ambil? Ya. Yang kita ambil adalah menghindari mudarat walaupun maslahat kita tidak dapatkan. Ya. Menghindari mudarat seperti itu, yaitu meninggalkan peperangan yang itu maslahat, itu syariat Allah, ya, dan itu amalan yang luar biasa, sangat dicintai oleh Allah, itu ditinggalkan. Kenapa? Disebabkan karena mengkhawatirkan mudarat, ya, dan sudah nyata mudaratnya, terluka, akhirnya mereka tinggalkan. Bukan berarti lari dari medan perang, bukan berarti ini tidak mencintai apa syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dalam agama. Ini fikih dalam beragama. Ya. Kalau mudaratnya besar dan manfaatnya kecil, ini juga termasuk kaidah. Ya. Mudaratnya besar, manfaatnya kecil. Tidak ada gunanya. Sama dengan mendahulukan yang sunnah dengan mendahulukan yang sunnah ini terlalaikan yang fardu. Ini tidak ada gunanya. Ya. Mengejar yang sunnah tetapi yang fardu terlalaikan. Ini tidak ada gunanya. Atau mengajar yang sunnah dengan melanggar yang haram. Ini juga tidak ada nilainya. Seperti orang yang mencium Hajar Aswad ketika tawaf. Ya. Untuk mendapatkan kesempatan mencium Hajar Aswad yang sunnah itu, dia menyakiti banyak orang. Tidak ada nilainya sama sekali. Habis semuanya, dan justru dia dapat dosa. Ya. Ini pelajaran, beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa perang Taif ini. Ya. Nabi SAW tidak jadi melanjutkan peperangan, bukan berarti tidak mencintai perang, tetapi karena strateginya tidak bisa diatur. Artinya tidak bisa mendapatkan manfaat dari peperangan. Bukan hanya sekedar kalau mengejar mati, mudah itu. Melanjutkan perang mati semua itu. Tapi karena memang syariat jihad itu bukan hanya sekedar untuk mati, tapi untuk menegakkan agama Allah, untuk memberikan pelajaran dan efek jera kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang satu-satunya di bawah bab yang ke-29, yaitu perang Thaif. Ada kesalahan terjemahan yang sini. Apa terjemahannya? Ini setelah kata Nabi kita akan pulang pada esok hari, maka mereka sahabat terheran-heran. Oh, kata-kata yang kedua kali ya? Ya, fa'ajabahum. Ya. Mungkin itu artinya. Mungkin itu. Fa'ajabahum, maka Nabi SAW membuat mereka ya terheran-heran dengan keputusan kedua. Ya. Ya, enggak apa-apa. Apa salahnya? Kalau ini konversasi kan mereka sepertinya enggak setuju gitu. Yang kedua setuju. Iya, kalau ini di konteks kalimatnya sepertinya mereka. Yang kenapa terheran-heran mereka? Kenapa Nabi SAW putuskan lagi? Ya, merubah keputusan. Yang pertama, ia mengatakan balik. Dan ketika para sahabat bertanya dengan sedikit ada kekecewaan, kita pulang sementara kita belum menaklukkan, akhirnya Nabi rubah lagi. Kalau begitu kita lanjutkan perang. Nah, setelah mereka berperang dan banyak ternyata terluka, kata Nabi SAW, tidak, besok kita balik. Mungkin ini yang membuat mereka heran sebegitu cepat perubahan-perubahan keputusan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan juga maknanya mereka setuju karena tidak ada yang protes lagi. Jabahum, keputusan Nabi itu membuat mereka suka, itu maksudnya. Membuat mereka suka. Kalau membuat mereka terheran, mungkin karena perubahan keputusan yang begitu cepat demi kemaslahatan sahabatnya, mereka terheran-heran dan saya rasa tidak terlalu menyimpang jauh bila mana kita mengarahkan kepada makna yang benar. Wallahualam. Bab yang ke-30 ini perang yang berikutnya, yaitu Ghazwat Badr. Biasanya peperangan itu dinamakan dengan tempat terjadinya peperangan. Ghazwat Uhud, perang Uhud terjadi di Uhud. Perang Badar terjadi di Badar. Ya, perang tadi Taif jadi di Taif, ya, dan seterusnya. Ya. Perang Badar ini yang dimaksud dengan perang Badar ini perang Badar yang besar, ya, yang terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Ramadhan. Ya. Dan kita akan baca sekarang ini hadis nomor 4558. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Affan qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Thabit an Anas, ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu an Al-Ansari, dari kaum Ansar yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun. Dan yang meriwayatkan hadis ini dari beliau adalah murid terdekatnya, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Ini murid yang sangat disayangi oleh Anas ibn Malik, dan bahkan beliau memuji muridnya. Ini menunjukkan bahwasanya dia kenal dekat dengan muridnya, kenal luar dalam dan tahu tentang kelebihan-kelebihan muridnya ini. Bahkan pernah dia, ketika Anas meriwayatkan hadis, Sesungguhnya ada dari sebagian hamba Allah yang mereka berfungsi sebagai kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan ada lagi di antara mereka yang menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Sebaliknya. Nah, setelah selesai menyampaikan hadis Nabi ini, pernyataan yang sangat luar biasa dari Anas untuk memberikan rekomendasi yang luar biasa kepada muridnya ini, Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan sesungguhnya Thabit adalah kunci kebaikan. Ini subhanallah, seorang guru mengenali muridnya. Ya, mengenali muridnya. Sesungguhnya Thabit itu dari termasuk, setelah dia meriwayatkan hadis tersebut, dia mengatakan ini contohnya. Ini contoh kunci kebaikan disebutkan dalam muridnya ini, yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu ta'ala. Anas radhiyallahu ta'ala an di sini meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam syawara, ini sudah bahasa kita bermusyawarah atau bermusyawarah, ya syawara, dan bahkan ada dalam Al-Qur'an wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Jadi musyawarah ini ada syariat Islam, ya. Musyawarah dengan orang yang ahli musyawarah, ya. Bukan dengan orang yang tidak ahli musyawarah. Jadi untuk mereka-mereka ini tentu orang yang benar ahli musyawarah. Kata Anas, Nabi SAW bermusyawarah hina balagahu, ketika sampai kepadanya iqbalu Abi Sufyan, kembalinya atau datangnya Abu Sufyan. Maksudnya Abu Sufyan ini kafilahnya, kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika membawa kafilah dagang yang besar berangkat dari Mekah menuju Syam, itu sudah diusahakan oleh Nabi untuk mencegatnya. Ya, ketika berangkat ke Syam itu sudah dicegat oleh Nabi, tetapi gagal. Ya, akhirnya mereka berdagang di sana di Syam beberapa bulan. Kemudian di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan mereka kembali setelah berdagang berbulan-bulan di Syam. Ini kebiasaan orang Quraisy, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Ya. Disebabkan oleh kebiasaan orang Quraisy, yaitu kebiasaannya melakukan rihlah, perjalanan di musim dingin dan musim panas. Di musim dingin antara dua, mereka perjalanannya ke Syam dan ke Yaman untuk berdagang. Ya. Saya lupa apakah di musim panasnya ke Syam dan musim dinginnya ke Yaman atau sebaliknya. Ya. Kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini berangkat menuju Syam untuk berdagang di sana, itu sudah dicegat oleh Nabi. Ternyata gagal. Mereka sudah, ketika sampai di tempat mereka singgah, ternyata mereka sudah pergi meninggalkan tempat persinggahan tersebut sudah 2 hari perginya. Hasil dari investigasi yang dilakukan Nabi SAW di tempat tersebut. Ini kira-kira sudah 2 hari berangkatnya. Akhirnya mereka gagal. Dan ketika mereka balik dari perdagangan itu, ini sudah sampai juga beritanya kepada Nabi, dan Nabi tidak mau lagi untuk gagal. Makanya jauh-jauh hari dia sudah menunggu di mana tempat mereka lewat. Ini yang diceritakan oleh Anas di sini. Hina balagau iqbalu Abi Sufyan. Iqbal maksudnya kembali dari perdagangan. Qala fatakallama Abu Bakrin fa'arada an. Ya, akhirnya Abu Bakar memberikan usulan, tetapi Nabi tidak mengambil usulannya. Ya, berpaling dari usulannya. Thumma takallama Umar. Ini 2 orang menunjukkan kemuliaan mereka berdua. Ketika Nabi menawarkan bermusyawarah untuk memutuskan mencegat kafilah dagang Abu Sufyan milik orang Quraisy, 2 orang ini yang pertama kali menunjuk untuk menyatakan persetujuan. Ketika Nabi bermusyawarah, belum lagi dibuka keputusan yang umum, tiba-tiba Abu Bakar menunjuk saya setuju. Ya, tetapi Nabi tidak pedulikan, karena dia bermaksud bukan mereka orang muhajirin. Akhirnya Umar pun demikian. Fa'arada an faqama Sa'd bin Ubadah. Setelah dua orang sahabat Nabi yang mulia ini meminta waktu untuk berbicara, tetapi Nabi SAW tidak memberikan mereka kesempatan untuk berbicara. Akhirnya Sa'ad ibn Ubadah salah seorang tokoh pemimpin Ansar. Sa'ad ibn Ubadah berdiri. Faqala iyana turidu ya Rasulullah. Yang kamu maksud persetujuan kami wahai Rasulullah. Jadi Nabi SAW mengatakan, maukah kalian kita akan mencegat mereka? Kata Abu Bakar, setuju. Umar, setuju. Ya, tapi Nabi SAW tidak mempedulikan ini, menginginkan yang lain. Maka Sa'ad bin Ubadah berdiri dan mengatakan, apakah yang kamu inginkan adalah persetujuan dari kami kaum Ansar ya wahai Rasulullah? Lalu kata Sa'ad bin Ubadah, walladhi nafsi biyadi. Dia bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sa'ad bin Ubadah bersumpah, lau amartana an nukhidaha al-bahra la akhadnaha. Ini menunjukkan kesiapan Ansar. Kalau kamu wahai Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membawa kuda-kuda kami ini atau unta-unta perang kami ini untuk menyelam lautan, maka kami akan lakukan. Ya. Kenapa Nabi SAW tidak, artinya Nabi SAW tidak mengarahkan kepada orang muhajirin permohonan untuk setuju ini? Karena orang muhajirin mau tidak mau harus pergi, karena memang tujuannya untuk mencegat kafilah dagang mengambil harta mereka. Sementara bai'atnya dengan orang Ansar, bai'atnya di Aqabah dengan orang Ansar, dengan orang Madinah, itu adalah meminta kesiapan mereka menjaga dan melindungi Nabi bila mana dikejar ke Madinah untuk dibunuh. Jadi itu yang isi perjanjiannya. Bila mana nanti ada pasukan yang menyerang Madinah untuk membunuh Nabi, maka orang Ansar siap mati. Itu isi perjanjian. Sementara yang dilakukan Nabi apa? Membawa mereka untuk keluar dari Madinah. Untuk menyerang, bukan untuk karena diserang. Jadi Nabi SAW itu yang tidak dia bisa memaksakannya kepada orang Ansar. Padahal dia ingin untuk membawa mereka. Tetapi terlihat bagaimana dalam isi perjanjian dan baiatnya tidak ada, tetapi lihat apa kata Sa'd bin Ubadah, kalau engkau perintahkan kami untuk membawa tunggangan-tunggangan atau kuda-kuda dan unta-unta perang ini untuk menyelami lautan, maka kami akan lakukan. Ya. Bahkan kata beliau, walau amartana an nadriba akbadaha ila barkil ghimadi lafa'alna. Kalau engkau perintahkan kami untuk memacu kendaraan perang ini sampai ke ujung dunia, maka kami akan lakukan. Ini pernyataan dari Sa'ad bin Ubadah. Barkul Ghimad ini adalah satu tempat yang sangat jauh. Ya, jauh di setelah Mekah lagi. Kalau engkau perintahkan kami membawa kuda-kuda ini, unta-unta ini untuk sampai ke sana, ya, maka kami akan lakukan. Pokoknya kami tinggal menunggu perintahmu ya Rasulullah. Lihat bagaimana mereka sangat mencintai Nabi. Padahal dalam nota kesepakatannya tidak ada. Mereka hanya memberikan perjanjian untuk melindungi Nabi di Madinah saja. Kalau di luar mereka tidak, sudah keluar dari perjanjian. Tapi begitu cintanya mereka kepada Nabi, kepada Nabi, sampai sebegitu jelas dan tegas mereka mengatakan, kalau engkau bawa kami untuk nyelam laut, kami akan mau. Kami akan lakukan. Kalau engkau memerintahkan kami untuk pergi menuju ujung dunia untuk melindungi kamu, maka kami akan lakukan. Ya. Qala, kata Anas, fanadaba Rasulullah SAW an-nas. Maka Nabi SAW menganjurkan orang untuk berangkat. Ya. Bukan memerintahkan, tetapi menganjurkan. Ya. Artinya tidak ada perintah mesti untuk berangkat. Sehingganya banyak di antara mereka nanti yang tidak ikut, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala tidak ikut karena saat itu istrinya sedang sakit. Ada uzur untuk tidak ikut. Ini salah satu sebabnya. Orang Khawarij mengkritik Utsman. Ya. Orang Khawarij ketika memberontak kepada Utsman, ya. Abdullah bin Sabah, salah satu unsur yang dia protes kepada Utsman dan membawa manusia untuk memberontak kepada Utsman, dahulu di perang Badar dia tidak ikut perang Badar. Dan di perang Uhud dia bahkan lari dari perang Uhud, kata mereka. Mengumpulkan semua kesalahan-kesalahan Utsman. Jadi Utsman tidak ikut karena Nabi SAW juga tidak membawa dengan tegas. Pokoknya siapa yang mau berangkat, berangkat. Tetapi dia juga membukakan pintu untuk orang Ansar dengan yang tadi. Sebenarnya dia kan, kalau secara hukum asalnya, dia hanya membawa orang mana? Muhajirin. Karena itu yang merupakan tujuan utama. Sementara Ansar tidak. Apalagi kesepakatannya menjaga Nabi hanya di Madinah. Ternyata setelah mendapatkan keputusan atau pernyataan dari Sa'ad bin Ubadah, makanya semua terbuka kesempatan. Setelah Nabi SAW mengajak mereka, tetapi ajakan saja, ya, fantalaku, maka berangkatlah mereka. Berapa jumlahnya? Tidak banyak, 300-an lebih. Ya. Hatta nazalu badran. Nah, sampai mereka tiba di Badar, wa waradat alaihim rawaya Quraisy. Ternyata ketika sampai di Badar, mereka menemukan kumpulan orang-orang yang memang pencari-pencari air, orang Quraisy. Jadi kalau dalam perjalanan kafilah-kafilah dagang itu ada yang khusus untuk mencari sumber-sumber air untuk menambah persediaan air mereka. Nah, maka sudah sampai, ternyata kafilah dagangnya Abu Sufyan itu pencari airnya sudah sampai di Badar. Ya. Ya. Perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa? Membutuhkan 10 hari lagi. Nah, membutuhkan air, dan Badar itu kan wadi, lembah. Dan di situ banyak sumur-sumur yang memang kayaknya di situ, sebagaimana kalau kita lihat dalam petanya, di tempat itu hamparan yang lapang, kemudian di situ ada sumur-sumur. Jadi tempat persinggahan kafilah-kafilah, apalagi dikelilingi oleh gunung-gunung, sehingga aman. Ya, dikelilingi oleh gunung-gunung, jadi mereka berada di hamparan tersebut, apalagi di situ ada kampung-kampungnya yang ditinggalkan, kemudian di situ ada sumur. Nah, jadi sumur-sumur air ini yang dikejar oleh pencari-pencari air, dan ternyata pencari airnya sudah sampai di Badar dan ditemukan oleh pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa waradat alaihim rawaya Quraisy wa fihim ghulamun aswad li Banil Hajjaj. Di antara mereka ada seorang budak hitam milik suku Hajjaj di Mekah. Ya. Saya kira sampai di sini saja ya. Sampai suku Hajjaj ini. Ya, saya juga merasa juga waktunya sudah habis. Ya. Akhir dari pembicaraan kita, pasukan Nabi berjumpa dengan pencari air orang Quraisy, dan di antara mereka ada seorang budak hitam yang milik dari kabilah atau suku Hajjaj. Ya, suku Hajjaj. Insyaallah setelahnya dari sini kita akan mulai pelajaran besok. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.